Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Sittu durar min usuli ahli al-athar. Al-aslul khamis, al-raddu ala al-mukhalifi min al-amri bil-ma'rufi wa nahyi anil munkar. Ihtajtu ila an uassila li-bahthi bihada al-fasl لأن بعض ضعفاء النفوس وقليل العلم تضيق صدورهم تضيق صدورهم عند مطالعة الردود ظنا منهم أن ذلك أقرب إلى الورع وسيانة أعراض المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma afsah alayna hikmataka wa nashur alayna min khazaini rahmatika. Qala al-musannifu hafizahullah al-aslul khamis, berkata pengarang kitab Sittu Durar Al-Syeikh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah, prinsip kelima, ar-raddu 'ala al-mukhalifi min al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, membantah orang-orang yang menyelisihi agama ini bagian daripada menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip kelima, harus ada bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dalam segala bab, apalagi jika penyimpangannya itu ya dalam bentuk expose di media sosial ya, sehingga banyak orang tahu dan banyak orang akan tertipu seandainya tidak dibantah. Maka ketika kita membantah orang-orang yang menyelisihi dalil, menyimpang, tiada lain tujuannya kecuali untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tak semua orang siap dibantah. Sebagian orang benci rudud, bantahan-bantahan, tak senang dikritik. Berkata Syekh Abdul Malik, ihtajtu ila an uassila li bahthi bihadzal fasl, aku butuh untuk meletakkan, mendudukkan kaidah dalam pembahasanku ini di fasal ini. Lianna ba'dha du'afa'in nufus, karena sebagian daripada orang yang lemah, orang-orang yang lemah jiwanya, yang tak ingin dikritik, wa qalilil ilmi, orang-orang yang sedikit ilmunya, tadiqu suduruhum inda mutala'atir rudud, sempit hati mereka melihat buku-buku bantahan. Kalau kita melihat khazanah Islam, banyak buku-buku bantahan ya, membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok sesat, dikarang para ulama. Contohnya dari kitab Syarh Minhajus Sunnah ya, yang ditulis oleh Syekh Islam, membantah kelompok-kelompok yang menyimpang dari golongan Rafidhah dan Jahmiyah ya, itu kitab Ar-Rudud ya. Bukanlah hal yang tercela tatkala kita menyebutkan kesalahan-kesalahan sebagian orang, apalagi dari luar Ahlu Sunnah. Kesalahan Ahlu Sunnah pun kita sebutkan ya, untuk menjaga agar tegak ya kebenaran, apalagi di luar Ahlu Sunnah. Dhannan minhum anna dhalika aqrab ila al-wara'i wa siyanati a'radil muslimin, pandangan mereka, persangka mereka, kita diam, tak usah dibantah, tak usah dikritisi, itu lebih baik, lebih wara', demi menjaga, kata mereka, kehormatan kaum muslimin. Karena kebanyakannya orang-orang populer, orang-orang top yang dibuat populer oleh media massa ya, media-media sosial mengangkat nama mereka, mengharumkan nama mereka, dan banyak penyimpangan-penyimpangan mereka tak mungkin dibiarkan. Ketika dibantah, inilah ya metode Ahlus Sunnah Jemaah, bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Naam. Wa itlalatun sari'atun ala tarikhil ulama'i تنبيك على أنه لم يخلو عصر من العصور من الرد على المخالف ولو كان من خيرة المسلمين. wa itlalatun syari'ah. Sekilas pandang dengan cepat kita membuka sejarah ala tarikhil ulama, bagaimana sejarah para ulama, tunbika ala annahu lam yakhlu asrun min al-usuri min raddi, tak pernah ada satu rentang zaman ya sunyi atau kosong daripada bantahan alal mukhalif, daripada bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi. Setiap zaman ada saja yang bantahnya. Pada masa tersebarnya akidah Mu'tazilah, pada zaman Al-Ma'mun, para ulama membantah ya terang-terangan dalam bentuk buku dan seterusnya. Mereka bantah ya, setiap zaman, setiap masa akan ada sentiasa ulama yang membantah. Walau kana min khiratil muslimin, bahkan seandainya kesalahan tersebut bersumber atau berasal dari orang terbaik dari kaum muslimin, tetap kita tegakkan kebenaran. Kita katakan beliau keliru, beliau khilaf, beliau salah dalam perkara ini. Inilah dia metode yang harus dipahamkan. Tatkala kita mengatakan si fulan salah, bukan maknanya kita cela dia seluruhnya jika dia ahlu sunnah. Ya, berapa banyak ulama-ulama sunnah yang dikritisi oleh kaum muslimin, ulama-ulama besar, kibar, ulama-ulama ahlu hadis yang dikritisi kaum muslimin tatkala mereka menyimpang dalam berapa sisi. Subhanallah. Ya. Bantahan kepada Imam An-Nawawi rahimahullah, bantahan kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi ulama-ulama yang sekarang, ulama-ulama sebelumnya dalam beberapa bab akidah, perkara yang biasa. Jadi tak usah kaget ketika membaca bantahan. Naam. Walamma kana dhullul ahzabi al-islamiyyati ya'malu ala wa'di wa ala wa'di ma yusamma bin naqdi dzati wa izhadil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa ikhla'i a'zami suguril muslimin min marabita bihujjati satri 'alal muslimina satri bihujjatil as-sitri 'alal muslimina taratan wa jam'ul kaydi lil kafirina taratan ukhra wa ghayruha min al-hujazi al-atifiyyati allati taj'alul uqula tatakhattafu min ashabiha fi zamanil wahnil ilmi kana la budda min raddil haqqi ila nisabihi liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Walamma kana jullul ahzabil islam, tatkala sebagian besar daripada ya kelompok-kelompok dalam Islam, partai-partai dalam Islam, ya'malu ala wa'di ma yusamma bin naqdi dzati, mereka berusaha untuk menyembunyikan apa yang disebut dengan nama kritik pribadi ya, wa ijhadil amri bil ma'ruf, mereka berusaha untuk menyembunyikan ya, memendam penegakan amar ma'ruf nahi munkar, wa ikhla'i a'zami thughuril muslimina min marabit ya, mengosongkan sebagian besar daripada ya perkara-perkara yang dari celah-celah tersebut ya akan masuk berbagai macam bentuk syubhat bihujjati sitri alal muslimina taratan, dengan argumentasi bahwasanya kita harus menutup aib orang-orang Islam, kita harus menutup aibnya para ulama, jangan dibantah. Kalau kita sebutkan kritikan terhadap mereka, berarti kita mencela mereka, membuka bagi mereka celaan, biarkan mereka. Ini adalah prinsip yang paling banyak diambil oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada partai-partai Islam. Ya, biarkan. Karena itulah kita melihat mereka tak peduli dengan namanya akidah. Pernahkah antum mendengar partai-partai Islam sibuk dengan akidah, kuburan-kuburan didatangi, diambil orang berkahnya, di sana orang berbuat kesyirikan, yang jual jimat, dukun? Pernah? Tak ada. Kenapa? Paham seperti ini. Ini memecah belah barisan. Biarkan saja, yang penting kita bersatu. Ya. Kata beliau, ini diantara argumentasi orang-orang harokah-harokah Islamiyah atau ahzab sia-sia. Kata mereka, ini tak boleh kita sebutkan, kita harus pendam, simpan, sembunyikan untuk menutupi ya aib mereka. Tak boleh kita runtuhkan kepada mereka, jangan dibantah, jangan dikritisi. Ya, bihujjati sitri 'alal muslimina taratan wa jam'il kaydi lil kafirina taratan ukhra. Argumentasi lain, mengkritisi mereka sama dengan mengumpulkan segala macam bentuk tipu daya ya untuk diberikan kepada orang-orang kafir dalam rangka melemahkan Islam. Kata mereka, membantah sesama kaum muslimin ini akan membuat orang kafir menjadi kuat. Ya, seolah kita bantu mereka untuk melemahkan kaum muslimin. Karena dengan membantah ini kita akan terpecah belah, akan diuntungkan orang-orang kafir. Jadi bagaimana? Biarkan saja. Yang penting kita bersatu. Itu slogan. Ya. وغيرها من الحجج العاطفية dan masih banyak argumen-argumen lainnya yang semuanya bertumpu pada perasaan belaka. Argumentasinya tegak dengan perasaan. عاطفيه التي تجعل العقول تتخطف من اصحابها في زمن الوهن العلمي. Kata beliau, perasaan-perasaan inilah ya yang berusaha untuk yakni merampas logika-logika sehat, subhanallah, dan inilah yang membuat lemahnya bobot keilmiahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa harus ditutup-tutupi kesalahan-kesalahan orang? Subhanallah, kita harus bedakan kesalahan dan pemikiran yang dipahamkan, disebarkan kepada orang banyak, wajib disebarkan pula kritikannya kepada orang banyak. Apabila ada kesalahan, kekhilafan satu orang di satu negeri, yang lain tak tahu, hanya orang satu kampung yang tahu, tak perlu dikeluarkan di luar kampung, biar si kampung itu saja. Subhanallah. Andai kata dalam satu lingkungan, dalam satu RT ada yang salah, tak perlu disebarkan sehingga seluruh dunia tahu. Tapi ketika orang telah tahu, disebarkan kemana-mana, wajib kita sebarkan kemana-mana bantahannya. Ya, memadamkan logika-logika sehat. Ya, berapa banyak orang tunduk taklid buta dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, tak berani membantah, tak berani mengkritik, apalagi dengan berbagai macam argumentasi. Jangan dikritik lupa ya kita, nanti kualat. Subhanallah. Tak ada yang kebal kritik. Semuanya bisa dikritik selama dia bukan wahyu. Ya. Disebutkan di atas, yang terbaik saja dikritik dari kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Lihatlah bagaimana Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas ya. Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas mengingkari Urwah. Mengingkari Urwah bin Zubair yang menyesatkannya. Bagaimana kau sekarang orang banyak, pendapat ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Abu Bakar, dikatakan oleh Umar, ketentuan Abu Bakar, ketentuan Umar. Ibnu Mas'ud marah. Ini Mekar Haji Tamatu, ini Nabi yang perintahkan, kami kerjakan. Ya, bagaimana kau benturkan dengan kata Abu Bakar dan Umar? Subhanallah. Kana labudda min raddil haqqi ila nisabih. Oleh karena itu wajib dipulangkan permasalahan ini ya kepada solusi yang benar, yang tepat. Harus didudukkan perkara ini, harus dibantah, dikritisi. Tentunya yang membantahnya orang yang mampu membantah, bukan semua orang. Kalau tak mampu dia membantah, dia bantah, dia zalim, dia berdosa. Kadang-kadang karena bantahannya lemah dipermalukan ahlu sunnah karena kebodohan orang ini, karena dia tak layak membantah, dia bantah. Bukan semua orang yang mengkritisi itu, bukan semua ulama, tapi orang-orang yang memiliki keilmuan yang mapan, yang mengetahui syubhat, mengetahui akar-akar syubhat, mengetahui membedah syubhat dan bantahannya. Tak semua orang pula ya. Kalau anda kata tak mampu, jangan dibantah, jangan dibaca, biarkan, lewatkan, jangan didengar. Agar apa? Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Agar sebagaimana Allah katakan, setelah tegaknya hujah ini, setelah kududukan fasal yang kelima ini, kutegakkan kaidah yang kelima ini, liyahlika man halaka an bayyinah. Yang mau binasa, silakan binasa. Telah nyata baginya kebinasaan. Ini telah ada hujah, kutegakkan. Wa yahya man hayya an bayyinah. Yang mau hidup, ambil kebenaran, ambil ni. Agar hidup yang hidup dengan nyata pula. Ini ungkapan Al-Qur'anul Karim. Ya. Artinya setelah sampai hujah, lihatlah yang mau mati, mati sana. Yang binasa binasa sana, yang mau sesat sesat, yang mau kebenaran, yang mau keistiqomahan, nah ini jalannya. Terang. Tak ada lagi yang namanya samar-samar. Tak ada lagi namanya ragu-ragu. Tak ada namanya mazhab abu-abu. Naam. Walladzina yalwuna alsinatahum bistinkari naqdil batili wa in kana fi ba'dihim salahun wa khairun walakinnahu alwahnu wa dha'ful azaimi hinan wa dha'fu idraki madarikil haqqi wa sawabi ahyanan bal fi haqiqatihi min at-tawalli yawma az-zahfi an mawaqi'il hirasati lidinillahi wa dhabbi anhu wa hayna idin yakunu sakitu an kalimatil haqqi an-natiqi bil batili fil ismi qala abu ali ad-daqqaq as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras wal mutakallimu bil batili syaitun natiq. Ini keras ini perkataannya. Siap-siaplah untuk mendengar terjemahannya. Walladzina yaluna al-sinatahum bistinkari naqdil batil. Orang-orang yang ya memanjangkan lidahnya, membelok-belokkan lidahnya untuk mengingkari ya segala macam kritikan-kritikan terhadap kesesatan. Ya, orang-orang yang habis ludah mereka, berbusa-busa mulut mereka mengingkari orang-orang yang mengkritiki atau mengkritisi kesalahan-kesalahan yang ada pada umat. Ya. Banyak orang yang benci dikritik, tak senang. Subhanallah. Apa kata beliau? Wa in kana fi ba'dihim salahun wa khair. Walaupun sebagian orang ini baik, ya, dalam diri mereka mereka orang-orang baik, mereka orang-orang saleh. Tapi tatkala mereka mengingkari orang-orang yang mengkritisi yang salah, ini menjadi masalah. Ya. Walakinnahul wahnu, tapi sebenarnya walaupun dalam mereka ada kesalehan kebaikan, ini adalah dampak daripada wahn, kelemahan. Wa dha'ful azaimi hinan, karena lemahnya azimah. Ya. Wa dha'fu idraki madarikil haq, karena lemahnya mengetahui kebenaran. Wa sawab ahyanan, karena tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, akhirnya dia pun ingkari orang-orang yang mengkritisi. Seharusnya kalau enggak tahu diam. Bal fi haqiqatihi, dan pada hakikatnya mengingkari kemungkaran, ya, berbagai macam bentuk syubhat-syubhat yang dilontarkan dalam bentuk pemikiran-pemikiran, perkataan-perkataan, mengingkari ini, ya, mengingkari orang yang mengingkari perkara seperti ini adalah minat tawalli yawm az-zahfi, bagaikan orang yang lari daripada medan perang. Ada peperangan, musuh sedang berhadapan dengan kaum muslimin, dia lari. Sama keadaan ini dengan orang yang tahu ini batil, ini mungkar, dia diam. Tak dia terangkan kenapa? Seganlah aku, Pak Kiai masa dibantah. Seganlah masa ustaz dibantah. Ya. Tentunya ketika kita kata mengatakan membantah, mengkritisi dengan adab. Dengan adab, dengan ihtiram, dengan lemah lembut, dengan santun. Ketika itu kesalahan-kesalahan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kata Allah, jadilhum billati ahsan, dengan cara yang baik, bukan dengan omong-omong kotor dan seterusnya, ya, yang tak mendatangkan kebaikan. Bantah saja dengan cara yang baik, dengan adab. Kata beliau, ini adalah bagian daripada lari dari medan peperangan. An mawaqi'il hirasati lidinillah, lari daripada tempat-tempat yang harus dia standby di sana menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membantah, dia bantah. Bagaikan tempat-tempat terbuka, musuh bisa masuk dari sana, dia mampu menghalangi musuh, tapi dia biarkan musuh masuk. Subhanallah. Ya. Wa dhabbi anhu, dia mampu membela tapi tak dia bela. Wa hina idzin, ketika itulah yakunu sakitu an kalimatil haqq, orang yang diam. Ya, untuk menyuarakan kebenaran padahal dia tahu. Ketika melihat kebatilan, kannatiqi bil batil fil ismi, sama dosanya seolah-olah dia berbicara dengan kebatilan. Kenapa? Karena dia diam terhadap kemungkaran, kesesatan, kebatilan, padahal dia tahu. Dia bisa membantah, dia bisa menerangkan, dia bisa menjelaskan. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras, orang yang diam, ya, untuk menyuarakan kebenaran padahal dia tahu, itu adalah syaitan yang bisu. Nah, inilah bahasanya tadi. Tahu dia itu kesesatan, Dia tahu ini yang benar, tapi diam-diam saja. Kenapa? Takut, malu, macam-macam. Takut disingkirkan. Ini sama dengan syaitanun akhras, sama dengan syaitan yang bisu. Bahaya bahasanya ini. Yang tahu kebenaran tapi diam-diam, tak disuarakan, melihat kebatilan, kemungkaran, sama dengan syaitan bisu. Allahu Akbar. Kata beliau, wal mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Adapun yang berbicara dengan kebatilan itu adalah syaitan natiq, syaitan yang pintar dan lihai berbicara. Jadi syaitan dibagi dua. Syaitanun akhras, syaitan yang bisu. Syaitanun natiq, syaitan yang dia ahli dalam provokasi. Subhanallah. Syaitan yang dia orator. Ya. Ahli berpidato, ahli berkata-kata, piawai dalam merangkai kata-kata. Tapi semuanya adalah kesesatan dikemas dengan bahasa-bahasa yang dibuat-buat ilmiah. Ya, ini syaitanun natiq. Adapun yang lihat, dia tahu itu sesat, dia tahu salah, dia mampu membantah, dia diam-diam saja. Syaitanun akhras, syaitan yang bisu. Pilih mana kira-kira? Ya, dua-duanya jelek. Sebagian lebih parah daripada bagian lainnya. Naam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi istiraqi hadhihi al-ummati ila 73 firqatan. Wan najatu minha li firqatin wahidatin ala minhajin nubuwah. Ayuridu haula'i ikhtisara al-ummati ila firqatin wa jama'atin wahidatin ma'a qiyami tamayuzil aqdi al-aqdi al-muttarib. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi iftiraqi hadhihi al-ummah. Padahal Nabi telah menjelaskan umat ini akan berpecah belah. Ila 73 firqatan. Ya, kepada 73 kelompok. Wan najatu minha li firqatin wahidah. Yang selamat hanya satu kelompok saja. Ala minhajin nubuwah, yang mereka mengikuti jalannya para nabi atau jalan nabi, mereka yang selamat. Dalam hal apa? Dalam bab akidah ikut jalan nabi. Dalam hal apa? Ibadah, ikut cara Nabi. Dalam hal muamalah, ikut ajaran Nabi SAW. Dalam bab siasah, ikut ajaran yang disampaikan Nabi SAW. Mereka ini yang selamat. Karena sebagian orang pilih-pilih. Sebagian orang hanya ambil akidah. Sebagian orang hanya ambil adab. Sebagian orang hanya ambil akhlak. Sebagian orang hanya mengambil politiknya. Sebagian orang hanya mengambil ya ekonominya. Maka ini tak sempurna. Jadi Nabi SAW ketika mengatakan terpecah belah menjadi 73 kelompok, berarti hanya satu yang selamat. Berarti 72 kelompok itu tersesat. Berarti Nabi SAW akhirnya mendudukkan inilah kondisinya. Ini akan ada tersesatnya sebagian besar daripada umat Islam. Nabi tak diam. Ya, Nabi terangkan akan ada yang tersesat. 72 tersesat dan menyesatkan, satu yang selamat. Ya, berarti Nabi SAW mendudukkan kaidah akan adanya orang-orang tersesat. Subhanallah. Siapa mereka? Yang tak mengikuti manhaj Nabi yang mulia SAW. Berarti Nabi menjelaskan adanya kesesatan, adanya orang-orang sesat, adanya orang-orang yang meniti jalan kesesatan. Subhanallah. Dengan kaidah mereka di atas, berarti Nabi telah salah. Karena Nabi ya mengkritisi kelompok-kelompok yang menyimpang. Subhanallah. Maka Nabi tak pernah salah karena beliau bicara dengan wahyu. Kata beliau, ayuridu haula'i ikhtisar al-ummah ila firqatin wa jama'atin wahidah. Apakah mereka ingin ketika Nabi mengatakan terpecah belah menjadi banyak kelompok, 72-73 kelompok, mereka ingin diringkas sajalah, dibuat jadi satu saja jamaah. Ma'qiyamit tamayuz, biarkan berbeda-beda. Al-aqadi, al-muttarib, akidah, centang, perenang, beda-beda, biarkan saja, yang penting satu dalam kesatuan. Ini bertawassul, ya, bertabarruk dengan zat-zat orang-orang yang telah mati, yang telah meninggal, biarkan. Subhanallah. Jangan ganggu-ganggu akidahnya. Ya, yang ini ya, tukang jual jimat, biarkan saja. Ya, yang ini menjadi kedubes kedukunan besar, biarkan saja. Subhanallah. Jangan ganggu akidah orang. Subhanallah. Masih banyak sampai detik ini Kalau antum buka koran-koran, orang menjajakan kesyirikan terang-terangan. Iklan-iklan kesyirikan. Subhanallah. Ya. Adakah yang peduli daripada Ahzab Islamiyah? Ini syirik, jangan kau buat-buat sini. Jual pekasih lah, macam-macam. Jual sabuk, entah apa-apa katanya. Ya. Ya. Macam-macam. Yang ingin supaya dihormati orang, yang ingin dimuliakan orang, yang ingin rezekinya lancar, macam-macam iklan-iklan. Dukun masih tersebar di mana-mana. Ya. Mereka ingin, udah jangan sibuk-sibuk kita bicarakan orang ini berbeda sama kita, biarkan saja, yang penting satu kesatuan. Firqah wahidah. Walaupun berbeda-beda akidahnya, biarkan sajalah. Yang penting kan semuanya umat Islam, semuanya kaum muslimin. Biarkan saja. Jangan dikritisi mereka, jangan disalah-salahkan. Ya. Apalagi dengan alasan ini kan masalah-masalah khilafiyah. Banyak orang tak paham apa itu masalah khilafiyah. Sehingga sebentar-sebentar, jangan bicarakanlah, itu kan khilafiyah. Khilafiyah adalah perkara-perkara ijtihadiyah, perkara-perkara yang menerima ijtihad, ya, dari para ulama-ulama. Dalam perkara-perkara yang memang adanya dalil-dalil, ya, yang mereka dalam memahami dalil terkadang berbeda, ya, sebagian berpegang dengan keumuman hadis atau keumuman dalil, sebagian dengan kekhususan, sebagian mengambil yang mutlak, sebagian mengambil yang muqayyad. Subhanallah. Ya, akhirnya mereka berselisih. Ini perselisihan yang tidak mengapa. Ya, adapun perkara-perkara akidah, jangan katakan ini khilafiyah. Ya, perkara-perkara manhaj, jangan katakan khilafiyah. Orang-orang Syiah Rafidhah itu bukan bagian daripada Ahlus Sunnah Jamaah. Jangan katakan ini khilafiyah. Tak benar. Ya. Jangan mudah-mudah mengatakan ini khilafiyah. Khilafiyah adalah ulama-ulama yang telah berselisih dalam perkara-perkara fikih. Ya. Kalau anda yang kata kita bahas perkara khilafiyah ini, kenapa terjadi, kenapa sebabnya, ada satu buku khusus yang membahas tentang ini. Yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ini kitab menyebutkan kenapa ulama berselisih. Tadi saya sebutkan sebagian saja. Ya, ini namanya perkara-perkara khilafiyah. Azan dua kali, ya khilafiyah. Ketika Jumat, kunut subuh, ya khilafiyah. Ya. Itu perkara-perkara khilaf. Mana lebih dahulu ketika jatuh ke bawah, apakah tangan kedua-duanya ketika sujud atau lutut, itu perkara khilafiyah. Apa yang kita buat digerak-gerakkannya bagaimana? Ginikah, apa ginikah atau gini saja? Perkara khilafiyah. Ya. Ulama berbeda pendapat, perkara mimbar khilafiyah, perkara tasbih khilafiyah, ya, dan seterusnya. Perkara zakat dengan uang, zakat dengan makanan, itu perkara-perkara khilafiyah. Khutbah boleh dengan bahasa Arab, perkara atau boleh dengan selain bahasa Arab, perkara-perkara khilafiyah. Ya, adapun perkara-perkara akidah, mana perkara-perkara khilafiyah? Perkara manhaj, mana perkara-perkara khilafiyah? نعم أم أنها دعوة إلى وحدة تصدع كلمة التوحيد فاحذروا أم أنها دعوة إلى وحدة تصدع كلمة التوحيد فاحذروا يا kata mereka ini adalah merupakan seruan ya menyuruhkan orang kepada kalimat tauhid adalah perkara yang harus diwaspadai, kata mereka. Jangan, perkara tauhid ini akan membuat orang terpecah belah. Udahlah, diam-diam saja. Jangan sebut-sebut. Apalagi tauhidul asma wa sifat, jangan dibahas-bahaslah. Bahaya, nanti kita pecah belah. Ya, udah biarkan sajalah, di buku-buku akidah dulu tutup saja. Enggak usah dibahas, enggak usah diterangkan, biarkan saja. Yang penting kita bersatu. Ya. Naam. Wa ma hujjatuhum illa al-maqulatul batilah la tusaddi'u saffa min ad-dakhili. Ya, wa ma hujjatuhum illa al-maqulat al-batilah. Tak ada argumentasi mereka kecuali ungkapan-ungkapan, di antaranya la tusaddi'u saffa min ad-dakhil. Jangan kau rusak, kau pecah belah barisan dari dalam. ya biarkan persatuan ini berjalan, jangan kau pecah belah, jangan komentari, biarkan saja. Naam. La tusirul gubara min al kharij. Atau ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa kiasan lainnya. La tusirul gubara min al kharij. Jangan yakni tebarkan debu dari luar. Ini sudah bersatu sudah. Jangan kau tebarkan debu dari luar. Ini sudah bersih sini semua. Ya, maksudnya apa? Jangan kritik-kritik, jangan bicara akidah, jangan bicara manhaj, biarkan saja. Ya. Yang penting bersatu agar umat Islam kuat. Persatuan apa yang mereka inginkan ketika akidahnya centang berenang? Naam. La tuharrikul khilafa bainal muslimin. La tuharrikul khilafa bainal muslimin. Mereka membuat slogan-slogan. Jangan ya memicu perselisihan antara kaum muslimin. Jangan. Dan ini yang paling banyak sekarang. Subhanallah. Ketika kita terangkan akidah yang hak, yang di atasnya Nabi dan para sahabat, manhaj yang hak, kita terangkan kesesatan orang-orang tersesat, kelompok-kelompok tersesat, kelompok-kelompok sufiyah, ahlul kalam, ya, mu'tazilah, falsafah al-falah dan seterusnya. Ketika itulah mereka seolah-olah kiamat dunia mereka. Ya, mereka ingkari. Mereka mengatakan kalian selalu memecah belah kaum muslimin. Kalian selalu mengangkat perkara-perkara khilafiyah. Naam. Naltaqi fima ittafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi wa hakadha. Ini slogan yang paling populer. Nat kata mereka, biarkan saja kita berbeda-beda. Yang penting kita punya kaidah, naltaqi fima ittafaqna alaihi. Kita bertemu pada hal-hal yang kita sepakati bersama. Wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Yang kita persisihkan kita berikan uzur, sudahlah. Tutup dulu. Kita katakan jika memang perkara khilafiyah, ya, kita harus toleransi, bekerja sama, tetap bersama-sama mereka. Dalam perkara-perkara khilafiyah antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, tak mengapa bersatu padu kita. Karena perbedaannya perbedaan bab khilafiyah, tapi berbeda manhaj. Bagaimana kita akan bersatu dengan orang-orang Rafidhah yang mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, yang mencela ibunda-ibunda kaum mukminin. Subhanallah. Dahulu pernah saya teringat haji tahun pertama kami di atas, ya, di atas atap mobil. Ketika itu kita menuju Arafat, di samping saya orang Palestina, kita dialog, ya, sampailah dialog kita tentang perkara orang-orang Syiah Rafidhah. Dia katakan itu orang-orang Syiah itu saudara-saudara kita, orang-orang mukmin seperti kita pula, ya, tak boleh kita kritisi mereka. Saya katakan, bagaimana engkau, maukah engkau senantiasa bersama dengan orang yang menuduh ibumu berzina? Kau mau? Ada orang mengatakan ibumu penzina, kau mau gabung sama dia? Iya. Mau kau rela engkau gabung dengan orang mengatakan ibumu penzina, padahal kau tahu ibumu ke penzina. Kau diam-diam saja, kau mau bekerja sama dengan dia? Oh tidak, ah begitulah keadaannya. Mereka mengatakan ibunda kita Aisyah berzina, kau mau bekerja sama dengan dia? Subhanallah. Karena enggak paham akidah, sehingga dianggap perkara-perkara gampang. Ini perkara besar. Ya. Mereka katakan dua berhala di tubuh kaum muslimin, bahkan Umar itu berhala umat Islam. Ya, kita katakan saudara kita seakidah, tak mungkin. Mereka kafirkan sahabat-sahabat, mereka katakan sahabat-sahabat orang yang paling teruk, orang yang paling jelek adalah sahabat-sahabat Muhammad. Kita diamkan mereka. Bersama-sama kita bekerja sama dengan mereka? Tak mungkin. Subhanallah. Wa ad'aful imani an yuqala li haula hal sakata al mubtiluna lanaskut am annahum yuhajimuna al i'tiqada ala mar'ain wa musma'in wa yutlabu as-sukut Allahumma la wa ad'afu al-imani an yuqala lahu li haula hal sakata al-mubtiluna an-naskut. Yang paling lemah keimanannya adalah kita katakan kepada mereka, ini yang paling lemah, kita katakan kepada mereka hal sakata al-mubtiluna an-naskut, maukah orang-orang yang menjadikan kesesatan diam, kalau mereka diam kami diam. Ini jawaban paling lemah. Ya, apabila kita tidak bisa mengkritisi mereka, Ya, kita diam, tak mau membantah mereka padahal kita mampu. Kita hendaklah mengatakan kepada mereka, hei kalian diam supaya kami diam. Itu saja. Andai kata mereka jajan kesesatan mereka, kita wajib menebar pula bantahan. Ya. Wadhaful imani an yuqal li haula hal sakatal mubtilun linaskuta, apakah orang menyebarkan kebatilan itu mereka diam? Kalau mereka diam kami diam. Am annahum yuhajimun al-i'tiqada, atau mereka yang bahkan memerangi akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah Nabi para sahabat. Mereka terus serang kita. Ala mar'an wa masma', kita lihat dengan pandangan mata kita, kita dengar. Mereka buat demo sana, buat demo sini. Menutup masjid sana, menutup masjid sini, menutup kajian sana, menutup kajian sini. Kita diam. Ya, tak kita bantah mereka. Subhanallah. Wa yutlabu sukutu, kita diminta diam. Allahumma la, tidak akan mungkin kita diam. Tetap mengatakan yang hak itu hak. Ini akidah Nabi, ini akidah para sahabat, ini akidah para tabi'in. Tetap kita katakan, tetap kita suarakan. Naam. Wa na'udzu billahi kullu muslimin. Wa na'udzu billahi kullu. Wa na'udzu billahi kullu muslimin min tasarrubi hujjatil yahud. Fa huwa mukhtalifuna 'alal kitabi, mukhalifuna lil kitabi. Wa ma hada yadhharuna al wahdata wal istima'a. وقد كذبهم الله تعالى فقال سبحانه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وكان من أسباب لعنتهم ما ذكر الله تعالى بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ونعوذ بالله كل مسلم. Kita berharap agar Allah selamatkan setiap muslim min tasarrubi hujjatil yahud, agar tidak kemasukan ya berbagai macam bentuk hujjah-hujjah, argumen-argumen orang-orang Yahudi, syubhat orang-orang Yahudi, ya kesalahan penyimpangan kaum Yahudi, jangan pula masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Kenapa? Fahum mukhtalifuna al-kitab, karena Yahudi berselisih terhadap kitab Taurat mereka. Mukhalifun al-kitab, mereka antara mereka berselisih dan mereka menyelisih ajaran Taurat. Wa ma'a hadza, tapi walaupun mereka berselisih ya yudhhirun al-wahdata wal-ijtima', tapi mereka menunjukkan seolah-olah mereka bersatu padu. Subhanallah. Padahal mereka begitu dahsyatnya perselisihan antara mereka, tapi seolah-olah mereka mengatakan tidak, kami bersatu. Ya. Waqad kadzabahumullahu ta'ala, Allah telah dustakan mereka, yang menunjukkan kepada kaum muslimin seolah-olah mereka bersatu padahal mereka saling kafir mengkafirkan satu sama lain. Ya, faqala subhanah, Allah mendustakan sikap mereka. Allah berfirman, tahsabuhum jami'an, kalian orang-orang Islam menganggap orang-orang Yahudi itu satu kesatuan. Wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka bercerai-berai. Allah dustakan mereka, Allah dustakan persatuan semua yang mereka tampakkan. Subhanallah. Baca satu lagi. Wa li hadza fa idza ra'aita man radda 'ala mukhalifin fi syududin fiqhiyyin aw qawlin bid'iyyin fashkur lahu difa'uhu biqadri ma wasi'ahu. Walihada, oleh karena itulah, ini kalimat terakhir yang dapat disajikan malam hari ini. Fa idza ra'aita man radda 'ala mukhalifin fi syudhudin fiqhiyyin, jika kau lihat ada orang yang bantah, seseorang yang menyimpang, mengeluarkan pendapat-pendapat yang aneh dalam bab fiqih, ya, atau qaulin bid'in, atau menyebutkan perkataan-perkataan yang bid'ah, fashkurlahu, orang yang membantah hal semacam ini, engkau bersyukur kepadanya, jangan kau cela dia. Ya, fashkurlahu difa'ahu biqadri ma wasi'ahu, karena dia telah mampu membela Islam sesuai dengan kemampuannya, jangan cela dia. Ya. Kita syukuri atas jasanya mau membantah penyimpangan-penyimpangan fatwa dalam bab fiqih dan seterusnya, banyak penyimpangan. Ya. Dalam perkara-perkara bid'ah, perkataan-perkataan yang menyimpang, yang membantah syukuri, jangan dilecehkan ataupun dicemooh. Subhanallah. Ya. Kita padakan sampai di sini ikhwatul kiram rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain, ya. Pertanyaan, satu pertanyaan saya jawab karena enggak panjang. Bagaimana cara membayar puasa bolong-bolong yang masa lalu? Jika dahulu puasanya ditinggalkan dengan sengaja karena kebodohannya, belum belajar, belum ngaji, masih meremehkan puasa. Sekarang sadar, maka tak perlu diganti puasa yang telah berlalu. Yang diganti adalah puasa ditinggalkan dengan udzur, dengan sebab. Misalnya sakit, safar, ditinggalkan, wajib diganti. Yang meninggalkan karena memang dia bermalas-malasan berpuasa, karena bodohnya dia terhadap syariat Islam, sekarang paham, maka yang benar mereka tidak wajib mengganti. Cukup bagi mereka bertaubat dan hendaklah mereka memperbanyak puasa sunnah. Karena kelak di hari kiamat, setiap ibadah akan dilihat yang wajib. Andai kata yang wajib itu bolong-bolong, akan dilihat ibadah-ibadah yang sunnah semisalnya. Maka ibadah-ibadah semacam sholat rawatib yang kita kerjakan itu untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang tak sempurna. Puasa-puasa Ramadan kita yang tak sempurna, ya, ganjaran pahalanya, ini semuanya akan dapat disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Oleh karena itu perbanyaklah puasa sunnah. Tapi tidak ada kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, tak diganti. Taubat saja. Dan hendaklah dia menggantikannya dengan puasa-puasa sunnah. Ya, maksudnya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Itu saja. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.